Dulu selalu ada waktu untuk kita. Kini ku sendiri. Dulu kata cinta tak habis tercipta. Kini tiada lagi. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta? Ku tak tahu, tak lagi tahu. Seperti waktu dulu. Apakah mungkin bila kini ku ingin kembali menjalani janji hati kita.